bagikan pohon kurma. Wal mu'minul kamil, wal muslimul kamil, kasyajarah thayyibah wa hiya nakhlah. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan iman seperti pohon kurma. Dan orang beriman, itu yang mukmin yang sempurna, muslim yang sempurna, diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti pohon kurma. Allah berfirman, Rahimah, sabitun, pangkalnya kokoh, yaitu menancap ke bumi. Wa faruha fis sama, sedangkan batangnya, ranting-rantingnya, dahan-dahannya menjulang tinggi ke langit. Tu'ti ukulaha kula hinim bi'idni rabbiha, pohon tersebut mendatangkan buah dalam setiap musimnya dengan izin dari Tuhannya. Dan demikianlah Allah Ta'ala membuat perumpamaan bagi manusia, la'allahum yatadakarun, agar mereka mengingat Allah. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, itu hadis Abdullah bin Umar dan beberapa jalan yang lain. Qala inna minasyajarati syajaratan mithluha kamislil mu'min. Sesungguhnya di antara pohon ada pohon yang diumpamakan sebagai, sesungguhnya di antara pohon ada pohon yang tidak jatuh daunnya. Padzalika misil mukmin, maka itu adalah seperti orang mukmin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya an-nakhlah, dia adalah pohon kurma. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan iman dengan pohon kurma. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang beriman yang sempurna keimanannya, seorang muslim yang sempurna keimanannya adalah bagaikan pohon kurma. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan iman dengan kurma? Dan hakikat orang adalah dan apa yang kita hari ini kita akan jelaskan. Dengan waktu diambil yang pokok. Abdullah bin Umar mengatakan, dan sungguh telah terbetik dalam diriku bahwa dia adalah pohon kurma. Tapi berhubung di depanku ada bapakku, yaitu Umar, dan ada seorang sahabat yang kibar, yaitu Abu Bakar, maka aku enggan untuk menyebutkannya. Dan ini adalah sebagian adab. Thalabul ilmi. Adab ma'al kibar. Adab ma'al alim. Lalu Nabi SAW menyatakan, setelah itu, dialah pohon kurma. Dialah adalah pohon kurma. Kemudian Allah berfirman, tahulah kamu bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kalimah thayyibah. Qala al-mufassirun, kalimah thayyibah hiya kalimatu tauhid. Hiya al-iman. Bi arkanil imani sittah. Yang dimaksud dengan kalimah thayyibah adalah kalimatu tauhid. Itu kalimat la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan kalimat thayyibah ay aslul iman, yaitu pokok iman, yakni al iman bi arkani imani sittah. Itu beriman kepada rukun iman yang 6. Kasyajaratin thayyibah hiya nahlah. Dia bagaikan pohon yang baik, maka para ulama tafsir menyatakan dia adalah pohon kurma. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar yang tadi, wa qad ajma'al ulama'u ala dhalik. Dan para ulama telah sepakat tentang tafsir itu. Qala asluha thabitun. Di mana pangkalnya, akarnya, menancap kokoh ke bumi. Wa faruha, sedangkan batangnya yang mencakup dahan-dahannya, ranting-rantingnya, daun-daunnya menjulang tinggi ke langit. Tu'ti ukulaha kula hinin bi idzni rabbiha. Pohon tersebut mendatangkan buah dalam setiap musimnya. Jadi di samping akarnya kokoh, batangnya besar, dahan-dahannya banyak, daunnya lebat, rindang, maka dia juga lebat buahnya. Dialah pohon kurma yang Allah Ta'ala perumpamakan. Para ulama telah mencoba untuk meneliti apa sisi persamaan antara iman dengan pohon kurma. Dan apa sisi persamaan antara orang beriman dengan pohon kurma? Maka tidak kurang dari 20 sisi persamaan antara iman dengan pohon kurma. Sisi yang pertama, bahwa para ulama mengatakan, an-nakhlah tatakawanu min salasati unsur atau min salasati ajizah. Bahwa pohon kurma tergabung dalam tiga hal yang sangat penting. Yang pertama, arokuha, yaitu berupa akarnya yang menancap ke bumi. Asani sakuha, ay furu'uha, yaitu batangnya yang mencakup dahan-dahannya, yang mencakup daun-daunnya. Yang ketiganya adalah samratuha, yaitu buahnya. Qala ulama fakadzalikal iman. Fal imanu tatakawanu min salasati umur. Maka demikian juga adalah iman. Maka iman ini tergabung dalam tiga. Salat, saum, zakat, haji, berbakti kepada dua orang tua, berjihad di jalan Allah, membantu orang miskin, membantu orang fakir, akhlak yang mulia. Sedangkan buahnya adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Aw kama qala ba'dul ulama, atau seperti dikatakan oleh para ulama, al-iman tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Atau dalam ungkapan sebagian para ulama ketika menggambarkan iman, iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan beramal dengan anggota badan. Maka disinilah iman digambarkan seperti pohon kurma. Berkata salah seorang ulama salaf, masalul imani kasyajaratin fa asluha asyhadah wa saquha wa waraquha kadzalik wa samratuha alwaraq wala khaira fi syajaratin la samra laha wala khaira fi insanin man lam wara bihi. Berkata Tawus, itu Tawus ibn Kaisan, dia berkata, perumpamaan iman adalah bagaikan pohon, pangkalnya adalah syahadat, kemudian batangnya dan daun-daunnya adalah amal soleh, dan buahnya adalah warok. Buahnya adalah apa? Warok. Waqala ilma al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, dan berkata Imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, wal hikmatu fitamthilil imani bisyajarati hiya anna syajarata la takunu syajarah illa bisalasati ahsya irakun rasihun wa aslun qaimun wa far'un alin fakadzalikal iman la yatimu illa bi salasati asya tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil adban. Berkata Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, dan hikmah Allah taala mengumpamakan iman dengan pohon karena pohon itu mesti tergabung dalam tiga unsur. Akar yang menancap ke bumi, batang yang menjulang tinggi ke langit, kemudian buah. Maka demikian juga iman, kata beliau. Iman tidak benar, iman tidak sempurna kecuali dengan tiga unsur. Membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan beramal dengan anggota badan. Ini adalah sisi persamaan yang pertama. Sisi pertama, persamaan yang kedua, kata para ulama, anna nakhlata la tabqa hayyah illa bimadatin taskiha wa tanmiha fahiya alma. Fakadzalikal imanu. Berkata para ulama, pohon kurma tidak bisa hidup dan tidak akan bisa terus hidup kecuali kalau dipelihara, disiram dengan air. Maka demikian juga iman. Iman tidak akan tumbuh, berkembang, kuat dalam hati seseorang kecuali iman itu disiram dengan apa? Dengan wahyu. Kitabullah wa sunnatu rasulillah. Sebagaimana pohon apapun, termasuk pohon kurma, tidak bisa hidup dan tidak akan berkepanjangan hidupnya kecuali kalau disiram dengan air. Ima adanya hujan, atau diusahakan oleh seseorang dengan mengambil air untuk menyiramnya. Maka demikian juga iman tidak akan tumbuh, hidup, bertambah, menguat, kokoh dalam hati seseorang, dalam jiwa seseorang, kecuali disiram dengan wahyu. Yani bi qira'atil Qur'an wa bi qira'ati ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan cara kita membaca Al-Qur'an ataupun membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di orang yang tidak membaca Al-Qur'an, yang tidak menelaah Al-Qur'an, yang tidak mentadaburi Al-Qur'an. Orang yang tidak mentadaburi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak mungkin akan berkembang imannya. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah menggambarkan iman dan ilmu yang turun dari Allah adalah bagaikan hujan yang turun ke bumi. Di mana digambarkan dunia ini, apa yang ada di bumi ini tidak akan hidup. Pepohonan, manusia, ikan-ikan, dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini tidak akan hidup kecuali dengan air. Sehingga orang mengatakan dengan air maka setiap perkara jadi hidup. Maka demikian juga keimanan yang ada dalam diri seseorang tidak akan kokoh, tidak akan kuat, dan tidak akan bertambah kecuali dengan wahyu. Makanya dengan itu Rasulullah SAW apabila masuk bulan Ramadan, maka beliau tadarus Al-Quran bersama Jibril. Dan apabila masuk 10 akhir dari bulan Ramadan, ditambah lagi. Dan ini sangat jelas sekali. Yang ketiga, anna nakhlata la tanbutu fi kulli makanin. Yang ketiga, bahwa kita tahu kurma itu tidak bisa hidup di setiap tempat. Jadi kurma itu tidak bisa hidup di setiap tempat, di kuli ardin. Dan seandainya pun hidup, ada yang hidup tetapi tidak berbuah. Ada yang berbuah tetapi tidak banyak buahnya. Kita lihat di Indonesia memang hidup kurma itu, tapi tidak berbuah. Ada di sebagian kota di Indonesia yang berbuah tapi tidak baik buahnya. Faqala fakadzalikal iman. Maka demikian juga iman, iman tidak bisa singgah dalam setiap hati manusia. Iman tidak singgah pada Fir'aun. Iman tidak singgah pada Abu Jahal, Abu Lahab. Tetapi iman singgah pada Abu Bakar, pada Umar, pada Utsman, pada Ali, Ammar bin Yasir, dan para sahabat. Demikian juga, keberadaan iman dalam diri seseorang tidak sama. Makanya dalam ayat Al-Quran, ada yang dinamakan as-siddiqun, ada yang dinamakan as-suhada, dan tingkatan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa keimanan yang ada dalam diri manusia tidak akan sama seandainya singgah. Maka dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW mengumpamakan. Dalam hadis Sahih Bukhari yang panjang, Nabi SAW mengatakan diumpamakan bahwa ilmu yang Allah Ta'ala turunkan ke muka bumi, yaitu wahyu, hidayah, adalah bagaikan hujan yang turun ke muka bumi. Di antara bagian bumi ini ada tanah yang gembur, yang apabila turun hujan mampu menampung air dan menahan air lama, sehingga manusia menanam tanaman hidup, menanam biji-bijian hidup, menanam buah-buahan hidup, rumput-rumput pada hidup, dan manusia mengambil manfaat. Maka ini digambarkan oleh Nabi SAW seperti orang yang ketika dia mendengar ayat Al-Quran dan ketika dia mendengar hadis Nabi SAW, maka dia mampu menghafalnya. Kemudian setelah itu dia faqih dengannya. Kemudian setelah itu dia mengamalkannya. Setelah itu dia mendakwahkannya. Maka digambarkan adalah bagaikan tanah yang gembur. Lalu kata Nabi SAW yang kedua adalah tanah yang hanya mampu menampung air. Seperti kolam atau situ, yang di situ tidak tumbuh-tumbuhan. Tapi orang mengambil manfaat dari air yang ada di situ. Maka ini seperti orang yang mampu menghafal hadis, mampu menghafal Al-Quran tetapi tidak mampu beristimbat. Tidak mampu mengeluarkan fikih dari ayat-ayat tersebut. Dan tidak mampu mengeluarkan fikih dari hadis-hadis tersebut. Tetapi dia meriwayatkan hadis. Maka Nabi SAW mengatakan, maka tidak sedikit orang yang mendengar lebih faqih daripada orang yang meriwayatkannya. Karena yang satu diberikan kefaqihan, ini tidak diberikan apa? Kefaqihan. Adapun yang ketiga, Nabi SAW kalqian. Ini adalah bagaikan batu cadas. Ini bagaikan tanah yang tandus. Yang ketika turun hujan, maka tidak bisa menampung air. Apalagi tumbuh-tumbuhan di situ. Maka ini adalah seperti orang yang mendengar ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, lalu tidak menoleh dan tidak mengambil manfaat darinya. Maka dalikal iman. Maka demikianlah iman tidak bisa singgah dalam setiap manusia. Kita tahu apa yang didakwahi oleh Nabi SAW. Manusia yang didakwahi oleh Nabi SAW dari keluarganya, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, tidak singgah. Tetapi iman singgah pada Abu Bakar. Iman singgah pada Umar. Iman singgah pada Utsman. Iman singgah pada Ali, Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, Mus'ab bin Umair, dan sederetan para sahabat. Lalu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, keimanan pun berbeda-beda. Ada yang masuk Islam ketika Nabi SAW sedikit umatnya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ketika para sahabat sedikit. Ada orang yang masuk Islam ketika telah melihat banyak. Seperti setelah Fathu Makkah baru pada masuk Islam. Tingkatannya iman berbeda satu dengan yang lainnya. Maka ini adalah gambaran iman. Seperti pohon kurma. Kemudian, yang keempat. Bahwa kita mengetahui, pohon kurma itu bermacam-macam. Ya. ada kurma ajwa, harganya mahal. Ada kurma Madinah, bijinya besar, bukan bijinya apa, kurmanya besar. Ada kurma yang harganya 100 real lebih per kilo. Ada yang cuma 10 real. Bertingkat-tingkat. Macamnya. Bertingkat-tingkat jenisnya. Qalal ulama, fakadzalikal iman. Tatafawat. Wa yatafadal. Wa ahlul iman, yatafadalu wa yatafawat. Maka demikian juga iman adalah bertingkat-tingkat. Dan demikian juga ahlul iman bertingkat-tingkat. Iman tidak berada dalam satu derajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. A'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq. Wa qala fi riwayah, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu 60 sekian tingkatan, 60 sekian cabang. Paling tingginya la ilaha illallah, paling rendahnya adalah memindahkan duri dari jalan. Iman ini bertingkat-tingkat. Salat, zakat, saum, haji, tingkat-tingkat. Tidak berada dalam satu tingkatan. Kebaikan ini tidak berada dalam satu tingkatan. Iman itu tidak berada dalam satu tingkatan menurut ahli sunnah. Berbeda-beda. Sebagaimana ayat Quran pun kan punya tingkatan. Yang paling mulia adalah ayat kursi. Di antara surah-surah Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul ya ayyuhal kafirun, dan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Kemudian juga menunjukkan bahwa ahlul iman, bahwa orang-orang yang beriman pun bertingkat-tingkat. Imanu Abi Bakrin laisa ka imanina. Imanu Jibril laisa ka imanina. Imanu Umar laisa ka imanina. Di mana kita yakin imannya Abu Bakar tidak sama dengan imannya kita. Imannya Jibril alaihi salam tidak sama dengan imannya kita. Imannya Umar tidak sama dengan imannya kita. Dan imannya para sahabat tidak sama dengan imannya kita. Tatafawat. Jadi bertingkat-tingkat. Sebagaimana pohon kurma berbeda-beda tingkatannya. Berbeda-beda apa? Jenisnya. Apakah dekal iman? Maka demikian juga adalah pohon iman. Al-khamisu yang kelima. Sisi yang kelima. Para ulama menjelaskan antara persamaan iman dengan pohon kurma. Para ulama mengatakan bahwa pohon kurma itu tidak akan tumbuh baik, berkembang dengan baik, kecuali membersihkan setiap perkara yang mengganggu pohon tersebut. Ya. Baik yang berada di kanan kirinya, seperti kita nanam pohon kurma, lalu kita nanam pohon kelapa di pinggirnya, atau kita nanam pohon jati di pinggirnya, atau mungkin tumbuh pohon pada batangnya seperti apa, benalu, maka tidak akan berkembang baik. Kalaupun hidup, mungkin batangnya tidak akan besar. Kalau hidup, mungkin juga pohonnya itu agak sedikit apa, condong ini. Kenapa? Ternyata di atasnya ada pohon besar. Fakadzalikal iman, maka demikian juga iman yang ada dalam hati seseorang, yang ada pada seseorang, tidak mungkin akan kokoh dan kuat dan berkembang dan bertambah kecuali keimanan itu dijaga. Dan sahibul iman itu menjauhkan dari setiap perkara yang akan mencacati imannya, yang akan merusak imannya, yang akan menyebabkan imannya berkurang. Seseorang tidak mungkin akan kokoh imannya, akan tangguh imannya, kecuali dia menjauhi perkara yang akan mencacati imannya. Qalal ulama, berkata para ulama, di antara pokok yang akan mencacati iman adalah asyahwatu wasyubuhat. Di antara perkara yang akan mencacati iman seseorang dan menjadikan imannya berkurang, bahkan nanti sampai imannya itu hilang, adalah syahwat. Al-ma'asi berupa syahwat, yaitu maksiat. Maka Nabi SAW mengatakan, tu'radul fitani ala kulubi bani Adam ka'ardil hasiri udan udan wa ayuk qalbin ashrabatha nukitat fiha nuktatun sauda. Yang mana Nabi SAW mengatakan akan dihadapkan, akan dicampakkan kepada setiap mukmin, kepada hatinya fitnah. Seperti ya, kita melihat apa, helaian apa, tikar yang telah ditenun satu-satu sehingga menjadi kuat, dan demikianlah fitnah. Maka hati yang mana saja yang terfitnah menerimanya dan menghadap kepada fitnah itu, maka akan ditulis dalam hatinya adalah apa? Titik hitam. Semakin melakukan maksiat, semakin dekat kepada maksiat, semakin terjerumus kepada maksiat, maka digambarkan oleh Nabi SAW, jadilah hatinya itu adalah hitam kelam seperti belanga yang telah renghek hitam. Tahu enggak? Belanga, ya, tempat nanak nasi atau mungkin katel, apa katel tahu enggak? Ketel, cerek. Ya, kalau udah lama dipakai masak, lama kelamaan menjadi apa? Hitam. Dan demikian hati manusia. Sehingga kalau udah seperti itu, tidak bisa memisahkan lagi hak dengan batil, antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bid'ah. Maka terjerumus kepada setiap bentuk kesesatan, maksiatnya. Sedangkan yang kedua yang akan merusak iman adalah syubhat. Seperti Allah Ta'ala menjelaskan dalam surat Ali Imran, ya. Allah Ta'ala menjelaskan dalam surat Ali Imran. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهْ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Jadi barang siapa yang condong kepada syubhat, yang condong kepada kesesatan, yang condong kepada kekufuran, yang condong kepada takwil, maka dia akan digelimbangkan dalam kesesatan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kamu yang akan menghancurkan agama kalian?" Maka para sahabat mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya maha tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, tiga perkara yang akan merusak agama kalian. Yang pertama apa? Munafik alimul lisan. Orang-orang munafik, ya, seperti Abdullah bin Sabah, Jaham ibn Safwan, Bisil al-Mirisi, yang pandai berbicara, ya, yang lisannya bisa membuat tipu daya kepada orang. Kemudian yang kedua kata beliau, al-a'imatu al-ja'ir, yaitu para pemimpin yang durhaka. Yang ketiga apa? Zalatul alim, ketergelinciran orang alim yang ditaassubi oleh orang-orang yang mengikutinya. Jadi ini adalah menunjukkan syubhat yang akan merusak iman kita. Nah, maka seorang mukmin akan tetap kuat keimanannya dan akan tetap kokoh keimanannya. Kapan? Ketika seorang mukmin itu berusaha untuk menjauhi kepada setiap pintu fitnah. Baik pintu fitnah yang berkaitan dengan syahwat, baik pintu fitnah yang berkaitan dengan syubhat. Makanya para ulama salaf terkadang mereka membenci melakukan mujadalah dengan ahlu bid'ah. dalam banyak nas dari kalangan para ulama terdahulu, dilarang melakukan jidal dengan ahlu bidah. Tetapi tidak selamanya. Karena amal para ulama, mereka pun melakukan mujadalah dengan ahlu bidah. Seperti Imam Ahmad, Imam Malik, dan beberapa ulama. Tetapi bentuk larangan untuk mujadalah dengan ahlu bidah, dan sebagian para ulama mengatakan makruh, tercela mujadalah dengan ahlu bidah, hal itu ditakutkan bahwa ucapan ahlu bid'ah itu akan menfitnah kepada hati kita. Hujah yang disampaikan oleh ahlu bid'ah itu memberikan pengaruh kepada hati. Makanya Imam Yahya Ibnu Ma'in, beliau mengatakan kepada putranya, "Wahai putraku, jika engkau mendengar ahlu bid'ah berbicara, letakkanlah kedua jari-jarimu di telingamu." Jadi kalau ada ahlu bid'ah berbicara, tutuplah kedua telingamu dengan jari-jarimu. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda apa? Apa? Sesungguhnya bagian dari ucapan adalah sihir. Jadi terkadang orang tersihir dengan ucapan seseorang, walaupun menyimpang. Kemudian Imam Malik rahimahullahu ta'ala telah memberikan contoh yang sangat agung. Ketika beliau duduk seperti ini, dan di hadapan murid-muridnya, tiba-tiba ada orang muncul bertanya, "Ya Aba Abdillah, Ar-Rahmanu al-Asistawa, kaifa istiwa'uhu?" Wahai Abu Abdillah, Allah berfirman, Ar-Rahmanu ala arsistawa. Bagaimana sih Allah istiwa di atas arasnya? Dia bertanya, bagaimana Allah istiwa di atas arasnya? Pogodiba, maka dia marah. Sampai dia berkali-kali menundukkan kepalanya karena menahan emosinya. Sumaqala bada dalik. Al-istiwa'u ma'lum, ay ma'lumul makna. Wal-kaifu majhul. Wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'ah. Maka beliau mengatakan, mana istiwa jelas, artinya tinggi. Sedangkan bagaimana kaifiahnya tidak ada yang tahu, majhul. Beriman kepada istiwa adalah wajib, sedangkan bertanya bagaimana adalah bid'ah. Karena tidak ada yang pernah bertanya seperti ini dari kalangan para sahabat. Lalu tidak cukup ngomong begitu. Maka Imam Malik mengusir orang ini. Keluar kamu. Dikeluarkan dari majelis. Kenapa? Takut bahwa ucapan dia akan mempengaruhi muridnya. Maka dia mengeluarkannya. Dan ini menunjukkan ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Seorang mukmin, ya, tidak boleh masuk kepada pintu fitnah. Masuk antum. Jangan baca tentang bantah-membantah. Buka aja. Ya, mungkin apa yang sifatnya ilmu, yang sifatnya penjelasan. Adapun bantah membantah, ya, bukan ilmu yang pokok bagi antum. Di internet, hisom antara pulan dengan pulan, nggak usah antum, nggak usah buka itu. Sebab terkadang terfitnah. Maka seorang thalabul ilmi harus masuk kepada pintu-pintu yang terpenting. Kemudian yang keenam, sisi persamaan antara iman dengan pohon kurma. Bahwa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pohon kurma termasuk pohon yang sangat kuat. Yang diceritakan bahwa pohon kurma itu satu pohon yang paling kuat ketika datangnya terpaan angin. Jadi tidak ada pernah pohon kurma tumbang sebesar apapun anginnya. Kenapa? karena akarnya kuat menancap ke bumi. Faqala ulama, fakadzalikal imanu idza istaqara fi qalbil insan. Maka demikian juga iman apabila dia menancap dan singgah pada hati seseorang, maka akan menjadi kokoh dan akan menjadi kuat. Lihatlah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sekian para sahabat yang diuji dalam perjalanan hidup mereka, Bilal bin Rabah dianiaya, Ammar bin Yasir dan keluarganya, sampai satu ketika dalam hati Ammar bin Yasir mengatakan, kenapa belum ada orang yang menolongku? Lalu Ammar bin Yasir mengatakan dan bertanya kepada Nabi SAW, apa pahala bagi kamu? Jadi apa pahala bagi kami jika seandainya kami seperti ini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mu'idakumul jannah. Wahai Ammar, seandainya kalian, artinya seandainya engkau dengan keluargamu tetap seperti ini, maka janji bagimu adalah surga. Kemudian Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu tidak takut setelah itu dan kuat imannya. Lihatlah Musa bin Umar radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mendapatkan ibunya memenjarakan dirinya, tidak makan dan tidak minum, dan dia memberi syarat kepadanya, wahai Mus'ab, sesungguhnya aku akan tetap seperti ini selama engkau berada dalam agama Muhammad. Jadi ibunya menuntut Musa bin Umair agar murtad kembali. Maka Musa bin Umair mengatakan, wahai ibuku, jika seandainya engkau memiliki 1,000 nyawa, lalu nyawamu keluar 1 persatu, karena engkau mempertahankan seperti ini, maka aku tidak akan pernah berpindah dari agama Muhammad. Maka aku tidak akan pernah pindah dari agama Islam ini, agama Tauhid ini, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau itu mati syahid di perang Uhud. Yang Allah Ta'ala ataupun Nabi SAW mengkisahkan bahwa beliau itu mati dengan 70 luka. Dan tidak ada 1 luka pun yang dari belakangnya. Karena dia adalah menghadap ke musuh dan tidak pernah lari. Yang ketika akan dikapani Musa bin Umair itu tidak cukup kain kapannya. Apabila ditutup kepalanya maka bagian kakinya terbuka. Apabila bagian kakinya ditutup maka bagian kepalanya terbuka. Maka Nabi SAW bersabda, tutuplah bagian kepalanya dan kakinya. Tutup dengan apa? Dengan daun-daun. Lalu Abdurrahman bin Auf menangis ketika melihat apa yang terjadi kepada Mus'ab bin Umair. Apa alasan Abdurrahman bin Auf beliau menangis dengan kejadian ini? Beliau teringat dengan sebuah hadis, innallaha idza ahabba 'abdan ajjala uqubatahu ay fi dunya. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seseorang maka Allah mempercepat hukumannya di dunia. Lalu beliau bertadabur, apa yang aku dapatkan dari dunia ini? Karena Abdurrahman bin Auf termasuk orang kaya, termasuk orang yang dibukakan pintu rizki dunia. Salah satu dari keahlian beliau berdagang. Karena dalam riwayat, ketika beliau itu baru ke Madinah, maka tidak membawa apa-apa, meninggalkan keluarga termasuk istrinya, dia sendirian. Lalu ditawari oleh orang Ansor, wahai Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki istri lebih dari satu. Jika engkau ingin, dan pilihlah salah seorang di antara istriku, maka aku akan menceraiinya. Dan jika telah habis idahnya, maka nikahilah olehmu. Dan aku memiliki banyak tanah, silakan kamu menggarapnya. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, aku bukan petani, aku pedagang. Daluni ila suq, tunjukkan aku ke pasar. Maka diriwayatkan bahwa dia membawa beberapa kain, lalu dia pergi ke pasar. Setelah 3 hari ternyata dia udah nikah. Terdapat di tangannya bekas hana. Maka Nabi SAW mengatakan, kamu nikah? Iya. Kalau begitu walimahlah, walaupun hanya menyembeli seekor kambing. Lalu Abdurrahman bin Auf menangis ketika tadi. Kenapa menangis? Dia mengatakan, aku merasa takut. Ketika aku dibukakan tentang bagian dari nikmat ini, maka aku merasa takut jika seandainya nanti adalah aku mendapatkannya sedikit. Karena barang siapa yang dibukakan di dunia ini, terkadang dunia ini adalah sungkunan dari Allah Ta'ala. Tahu sungkunan? Berupa apa bahasa Indonesianya? Hah? Ya orang biar ya dengan kenikmatan dunia ini menyangka orang Allah mencintainya. Istidraj apa bahasa Indonesia? Hah? Hah? Jadi lu bukan bahasa Indonesia. Ya, bahasa Sunda aja ya. Maka Abdurrahman bin Auf menangis ya. Karena dia merasa takut bahwa apa yang didapatkan dari dunia ini, aku akan mendapatkan bagian yang sedikit nanti yaumul akhir. Tetapi Mus'ab bin Umair, sekarang kain kapannya sedikit. Kain kapannya tidak cukup. Maka aku yakin bahwa Allah akan melipat gandakan pahala nanti yaumul qiyamah. Dan Allah Ta'ala mengujinya hari ini dengan kematian di perang Uhud ini. Dan Mus'ab bin Umair telah didengar oleh para sahabat, dia mengatakan, Qad ajidu rihal jannati duna Uhudin. Mus'ab bin Umair ketika sakaratul maut mengatakan, sungguh aku telah mencium wanginya surga dari belakang gunung ini. Lihat keimanan. Dan lihatlah para sahabat ketika dalam perang Ahzab. Dan Allah Ta'ala mengkisahkan dalam surat Al-Ahzab. Jadi dalam perang Ahzab, itu perang ketika orang-orang Kufar Quraisy itu bersekongkol. Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Kufar Quraisy, Parsi, Rum bersekongkol. Sehingga dinamakan Ahzab. Karena musuh Islam apa? Berahzab-ahzab. Berkelompok-kelompok. Maka tidak menjadi takut. Ya. Tidak menjadikan ciut hati para sahabat. Tetapi Allah mengkisahkan. Falamma ra'al muslimun al-ahzaba. Qalu hadha ma wa'adana Allah. Maka orang-orang beriman ketika melihat pasukan yang banyak, mereka tidak takut sedikit pun. Tetapi mereka mengatakan, sebentar lagi janji Allah akan datang. Keyakinan yang tinggi, keimanan yang kokoh, menjadikan mereka tidak takut sedikit pun ketika mereka melihat apa? Musuh yang banyak. Karena mereka yakin Allah akan memberikan bantuan. Allah akan memberikan apa? Pertolongan. Dan demikianlah iman ketika singgah dalam hati apa? Seseorang. Yang Allah Ta'ala mengungkapkan adalah, yaitu apa? Asluha sabitun. Yang ketujuh. Ketujuh ke delapan. Yang ketujuh. Nah, yang ketujuh, kita sampai 10 saja insyaallah. 10 lagi kapan-kapan insyaallah. Yang ketujuh, lihat di sini kita ambil yang penting-pentingnya saja. Fasyajarah thayyibah. bahwa pohon kurma itu thayyib, bagus, indah. Dan indahnya pohon kurma dari berbagai sisi bisa dibuktikan. Dari sisi daunnya, dari sisi pohonnya, dari sisi buahnya. Wa kadzalika iman thayyib. Demikian juga iman adalah thayyib. As-salatu thayyibun, az-zakatu thayyibun, as-shaumu thayyibun, akhlaqul karimah thayyib. Semua unsur iman adalah baik. Dan sini menunjukkan satu hal yang sangat penting untuk kita pahami di sini, al-mu'min thayyibun. Dan di sini menunjukkan bahwa seorang mukmin itu thayyib. Dan thayyibnya seorang mukmin laisa min jamalitiha wa laisa min jamalihi. Dan thayyibnya seorang mukmin bukan dari sisi cantiknya ataupun dari sisi gantengnya. Lakin al-mu'min thayyib fi aqidatihi, thayyibun fi amalihi, thayyibun fi kalamihi, thayyibun fi harakatihi. Tapi seorang mukmin itu thayyib dalam setiap sisi-sisinya, dalam berbagai sisi-sisinya, dari sisi akidahnya, amalnya, lisannya, perbuatannya thayyib. Maka seorang mukmin tidak mengeluarkan perbuatan, tidak mengeluarkan kata-kata yang mengeluarkan keburukan. Kalamuhu thayyib, lisanuhu thayyib, harakatuhu thayyib. Semua aktivitasnya adalah baik. Ucapannya adalah baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah falyakul khairan aw liyasmut. Nabi sallallahu mengatakan ahlul jannah laisa billa'an wala bitta'an. Penghuni surga itu bukan seseorang yang suka melaknat. Bukan yang memiliki lisan yang buruk. Tetapi seorang mukmin yang merupakan penghuni surga adalah lisan thayyib. Mukmin thayyib. Indah mukmin itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu menganggap sepele bisodaqotin, walau antalqa biwajhika. Yani biwajhin talqin. Nabi SAW mengatakan janganlah kamu menganggap sepele kepada sodaqoh, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Thayyib. Jadi seorang mukmin itu thayyibun fi wajhihi, basyasatul wajhi, indaliqa, bermuka menyenangkan ketika ketemu. Bahkan wanita yang merupakan penghuni surga dan dijadikan sebagai penghuni surga, seorang wanita yang kata suaminya, idza nadarta syaratka, yang apabila kamu memandangnya, maka dia menyenangkan, membuat kamu apa? Senang. Seorang istri yang apabila dilihat oleh suaminya menyenangkan, menjadi tumanina, menjadi senang. Ini mukmin thayyib. Kemudian yang ke-8, bahwa pohon kurma ini, seluruh unsur dari pohon kurma itu bermanfaat. Jadi seluruh unsur pohon kurma ini bermanfaat. Sehingga dikatakan apa? Layas kutu warukuha. Dia tidak jatuh pohonnya. Tidak jatuh apa? Daunnya. Dia adalah seperti orang mukmin. Tidak ada unsur dari pohon kurma kecuali memberi manfaat. Akarnya, batangnya, dahannya, daunnya, buahnya. Dan pada poin yang ketujuh tadi, ingat bahwa buah kurma dikatakan thayyib. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ida abtara ahadukum falyuktir ala rutabin fa in lam yajid fa ala tamrin fa in lam yajid fa ala main fa innahu tahurun. Nabi SAW mengatakan, apabila kamu berbuka, bukalah dengan kurma. Berbukalah dengan rutab. Yaitu yang baru matang, baru kuning. Itu namanya rutab. Kalau tidak ada, maka dengan yang keringnya dinamakan kurma oleh kita. Kalau tidak ada, maka dengan air. Kenapa? Tahur. Kurma ini. Dan dalam ayat Al-Quran, kurma ini disebutkan dalam banyak ayat tentang surga. Perumpamaan yang ada di surga adalah kurma ini. Jelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seorang mukmin adalah harus mampu memberi manfaat kepada yang lainnya. Ucapannya, perbuatannya, kebijakannya, tingkah lakunya, memberi manfaat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayun nasi khair? Qala anfa'uhum linnas. Nabi SAW pernah ditanya, manusia yang mana yang paling baik? Maka beliau mengatakan, yang paling bisa memberi manfaat kepada yang lainnya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat, dan ini mungkin sering diungkap ya, untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Dan bukan hanya sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang disebutkan di mimbar. Bahwa Nabi SAW menjelaskan, itu banyak sebab masuk surga adalah karena memberi manfaat kepada yang lain. Salah satu hadis yang berbunyi, seseorang masuk surga karena seekor anjing. Itu ada dua hadis, ada yang menceritakan laki-laki, ada yang menceritakan perempuan. Di mana Nabi SAW mengatakan, dulu ada seseorang yang berjalan, anjing yalhasara idra'al qalba yalhasara, tiba-tiba dia melihat seekor anjing yang menjilati bebatuan dan rumput-rumput yang kering. Panazalal bi'ar, lalu dia turun ke sumur. Lalu dia memenuhi hubnya, ya katakanlah sepatu biar mudah, dengan air. Lalu dia mengasih minum. Maka dia masuk surga dengan sebabnya. Kenapa? Memberi manfaat kepada seekor anjing. Nah sekarang kalau kita memberi manfaat kepada orang beriman, ahli sunnah, sunni, salafi, mukmin, akan lebih afdol ketimbang memberi manfaat kepada seekor anjing. Memberi manfaat kepada seekor anjing masuk surga. Apalagi memberi manfaat kepada manusia. Rasulullah SAW mengatakan apa? Inni ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Hal bisababi sadaqah kathirah? Hal bisababi jihad al-maut bisabilillah? Lishajaratin qata'aha yu'din nas. Nabi SAW mengkisahkan, aku melihat orang di surga dan mondar-mandir. Apa sebabnya? Apakah karena dia mati syahid? Bukan dalam hadis itu. Apakah karena dia sedekahnya banyak? Bukan. Apa kata Nabi SAW? Lishajatin qata'aha yu'dinnas. Karena dia memotong kayu atau dahan yang menjulur ke jalan karena takut memadorotkan orang. Lihat. Karena memotong sesuatu yang kecil memadorotkan, maka masuk surga. Memberi manfaat kepada orang. Nah. Kemudian Nabi SAW menjelaskan. Beliau mengatakan, sayatoli umin hadal bab rojulun min ahlil jannah. Akan muncul dari pintu ini seorang penghuni surga. Lalu muncul orang yang tidak dikenal. Orang yang tidak dikenal manjilahnya. Orang yang tidak sangat dikenal martabatnya di kalangan para sahabat. Tiba-tiba muncul orang yang asing ini. SAW mengatakan dia sebagai penghuni surga. Sampai 3 hari orang itu juga. Maka para sahabat penasaran ada apa dan apa kelebihan orang ini. Sampai Abdullah bin Umar itu ngajak beberapa sahabat, mari kita tidur di rumahnya. Lalu mengintai apa yang dilakukan ketika dia waktu malam. Ternyata sholat seperti kami. Siangnya saum seperti kami. Zikirnya seperti kami. Tidak ada kelebihan. Tapi kenapa orang ini dikatakan sebagai surga? Maka Abdullah bin Umar langsung nanya ke dia. Maka dia mengatakan seperti apa yang kamu lihat. Tidak ada kelebihan pada diriku. Tapi aku akan menyampaikan rahasia kepadamu. Apa rahasianya? Maka beliau mengatakan, aku tidak tertidur. Atau aku tidak tidur. Kecuali aku, sebelum tidur, memaafkan setiap orang yang berbuat zalim kepadaku. Sebelum mereka meminta maaf kepadaku. Dan aku tidak tidur kecuali aku membersihkan hatiku dari setiap hasad dengki. Sehingga aku tidur dalam keadaan bersih hatiku. Lihat. Di sini ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, seorang mukmin yang memberi manfaat. Dinyajikan oleh Nabi SAW ini contoh-contoh memberikan manfaatnya. Tidaklah Nabi SAW mengatakan, ana waqafatul yatim fil jannah hakada. Aku di surga dengan yang mengurus anak yatim seperti ini. Lihat ya, semuanya memberi manfaatnya. Qala Nabi SAW, ala adullukum ila abwabil jannah. Maukah kalian aku tunjukkan kepada pintu surga? Apa salah satunya apa? It'amut ta'am. Wassalu fil laili wan nasuniyam. Memberi makan dan sholatlah kamu ketika kamu sendirian pada malam hari. Memberi makan. Dan Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, 4 amalan yang apabila berkumpul 1 hari, maka akan masuk surga. Amalan ini adalah berkaitan dengan orang. Walaupun yang satunya tidak. Man minkumul yawma sha'ima, siapa yang hari ini saum? Abu Bakar aku. Para sahabat yang lainnya tidak ada yang menjawab. Man minkum ittaba'a janazah, siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Aku, kata Abu Bakar. Lalu Nabi SAW bertanya lagi, man at'ama miskin, siapa yang hari ini telah memberi makan kepada fakir miskin? Kepada miskin, aku, kata Abu Bakar. Man minkum ada marira, siapa yang hari ini telah menengok orang sakit? Aku, kata Abu Bakar. Maka baginda Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang bisa mengumpulkan dalam sehari dengan 4 amal ini, maka dia akan masuk ke surga. 3 amal adalah berkaitan dengan orang lain. Artinya memberi manfaat kepada orang lain. Maka dikatakan mukmin itu kasyajaratinal. Dan sebaliknya, ikhwati yang dirahmati Allah Ta'ala, perhatikan. Bahwa neraka disebabkan dengan bentuk-bentuk kedzaliman. Bentuk dolim kepada orang lain. Bukan bentuk dolim kepada diri sendiri. Tapi itu bentuk dolim kepada orang lain. Tidaklah kita tahu tentang dahsyat hadis ini. Atadruna malmu.